dengan kau berdiam diri merenungi masa-masa yang lalu. Jangan kau bersedih hati, hapuslah duka di hatimu. Kasih, masih kulihat lukamu yang tersisa di sudut matamu. Kasih, tengoklah kehadiranku, mungkin berarti bagi dirimu. Kini aku datang dengan kasih sayangku, ku berikan hanya padamu. Tulusnya cinta yang kau berikan, apa yang ku damba, segalanya ada pada dirimu. Sama.